sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم syarat umur yang tetap wahina kulla muhtadatin bid'ah wa kulla bid'ahun balala kulla balala kuyuhinna amani allahu wa iyaku minna ya dakwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita haturkan puji dan sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan kepada kita nikmat-Nya, anugerah-Nya, fadilah-Nya dari kenikmatan yang sifatnya jasmani, kenikmatan yang sifatnya rohani, berupa taufik, berupa ulhaq, taufik untuk ma'alhaq. Ini kalimat yang besar yang tidak ada taranya, tidak ada bandingannya kalau dibandingkan dengan perkara-perkara duniawi. Seorang bisa dengan itu lapang dadanya untuk menerima al-haq, menerima qala Allah, qala Rasul dan segala macam konsekuensinya. Ini luar biasa. Karena dengannya na'amarakallahu fikum keberuntungan seorang hamba. Dengannya merupakan sebab keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Maka layak bagi kita untuk senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seharusnya kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur dengan kenikmatan tersebut. Kemudian berupaya dengan sekuat tenaga menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati Allah senantiasa. Dengan segenap kemampuan kita, kita taati Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antaranya adalah berupaya untuk tafaqquh fid din. Ini bukan perintah dari Allah, bukan perkara yang wajib. Dalam sebagian kondisi, na'amarakallahu dimana Rasulullah SAW mengatakan qala kullu ilmin fadilatun 'ala kulli muslim. Menurut ilmu itu perkara yang diwajibkan, perkara yang wajib atas setiap kaum muslim. Khawani bijin rahimani wa rahmatumul jami'an wa barakallahu fikum. Dan alhamdulillah kita sudah berada di atasnya, amarakallahu, di atas talabul ilmi. Semoga dengannya, amarakallahu fikum, kita mendapatkan faedah yang banyak, amarakallahu fikum, bertambahnya ilmu yang bermanfaat. Dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan rezeki kepada kita supaya kita bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Pada hidupin rahmani wa rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini, assalamualaikum. kita akan bahas kelanjutan-kelanjutan dari risalahnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi dia ada di Hamad Al-Quran sampai pada pasal yang ke-15. Jadi adabul mu'allim, adabnya seorang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Adabul mu'allim wa mu'allim, adab seorang guru yang mengajar dan orang yang belajar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, pasal wa yanbaghi an yakuna majlisuhu wasi'an, dan seyogianya majlis yang digunakan untuk menyampaikan ilmu itu luas. Liatamakkana julasa'u fi, sehingga orang-orang yang bermajlis di majlis tersebut bisa duduk dengan leluas. Paling indah dari orang manusia. Kata beliau, wa fil hadits anin nabi alaihi salatu wassalam, dan disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baik majlis itu adalah majlis yang paling luas. Hal ini khutbah rahmatullah, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud As-Sistani rahimahullah. Wa huwa hadithun sahih, dan ini merupakan hadith yang sahih. Naam barakallah. Kenapa Rasulullah SAW menyebut majlis yang luas? Ini termasuk majlis yang terbagus. Lianna dhalika amkan darrahati wattuma'nina, dikarenakan majlis yang luas lebih memungkinkan untuk kenyamanan dan ketenangan. Beda dengan majlis yang nabarakallahu fikum, ya sempit nabarakallahu. Ya, mau duduk yang sesuai, ya, yang sesuai dengan nabarakallahu kondisi, ya, badannya tak bisa. Beda dengan majlis yang luas nabarakallahu. Kata nabarakallahu itu seperti ini. Fa inna dzalika amkan lirrahati wattuma'nina, dikarenakan majlis yang luas itu lebih memungkinkan, lebih luasa untuk nabarakallahu bisa rahah nabarakallahu fikum, nyaman dan tenang. Wa abad anil muzahamah wal adiyatil akharin, dan lebih jauh dan tidak nampak terjadi desak-desakan yang bisa mengganggu teman yang lainnya. Nawarullah. Ini kalau ada majlis yang semacam ini, ya seperti yang sekarang ini kita, ya, yang sekarang ini kondisi kita, nah, majlis yang luas, gak banyak orang yang datang. Nawarullah. Ini bagus. Nawarullah. Ya, kenapa? Terjadinya proses KPM belasan mahasiswa itu akan enak. Nawarullah. Akan nawarakallahu fikum kondusif. Berbeda nawarakallahu fikum ketika majlisnya banyak, yang hadir juga banyak. Ini ada berapa kendala nawarakallahu fikum ini, terkhusus ketika mengajarkan Al-Qur'an, ya. Ya, gimana yang menerima jumlah yang kondusif belajar Al-Qur'an itu untuk satu guru nawarakallahu fikum yang sangat bisa intensif, ya. Paling 5 orang nawarakallahu fikum. Lebih banyak daripada itu, nawarakallahu fikum, giliran baca nawarakallahu fikum, waktunya yang sedikit. Dalam keadaan waktu yang sedikit, cuma misalnya 45 menit misalnya. Kalau 5 orang nawarakallahu fikum, lumayan nawarakallahu fikum. Nih, dapat cukup banyak anak-anak. Misalnya untuk kemudian mutala'ah, meneliti bacaan santri na'awarakallahu itu, itu waktu apa? Santri yang sedikit itu lebih, ya lebih, itu lebih banyak dapat faedahnya. Fanimitun rahmani orang muslim. Berbeda dengan majlis yang apa? Majlis yang banyak santri. Itu dari sisi. Dari sisi na'amarakallahu fikum, tempat yang banyak misalnya na'amarakallahu fikum, apalagi tempatnya sempit na'amarakallahu fikum, akan terjadi yang namanya muzahama, desak-desakan. Nah itu biasanya rawan terjadi na'amarakallahu fikum ketimpangan dalam majlis. Entah singgul-singgul na'amarakallahu fikum. Apalagi kalau majlis na'amarakallahu fikum anak-anak misalnya ya, na'amarakallahu fikum, apa pengajaran kepada anak-anak wasalam itu na'amarakallahu fikum sangat kurang kondusif. Kalau di pondok-pondok di mahat-mahat itu na'amarakallahu fikum majlisnya itu, kalau bermajlis itu dikasih bangku satu-satu na'amarakallahu fikum dengan dikasih jarak. Kenapa? Kalau enggak kalau mepet na'amarakallahu fikum banyak itunya, banyak ngobrolnya, banyak, sehingga kondisi majlis kurang kondusif. Yang Rasulullah SAW mengatakan yang khairul majalis awsa'uha, sebaik-baik majlis yang digunakan untuk belajar mengajar itu yang paling luas, yang paling luas. Ikhwani fi rahmani wa rahmatullah. Fa in kana al-makan dhayyikan, tapi kalau tempatnya sempit, wa amkana at-takhassuh liman yurid, fal julusu biada khairun rughiba fihi syar'an, raghaba fihi syar'an. Kalau tempatnya na'amarakallahu fikum sempit dan memungkinkan untuk memberikan kelonggaran pada orang lain, na'amarakallahu fikum, maka yang mungkin itu bagus, juga termasuk yang bagus ya, khairun, dan sangat dianjurkan oleh saya. Kalau itu berhakannya orang, misalnya na'amarakallahu baik kok banyak, tempatnya memang sangat luas, tapi berhubung na'amarakallahu fikum yang datang kubahnya ya, na'amarakallahu fikum, datang masih aku lagi yang datang. Sehingga na'amarakallahu yang baru datang itu butuh tempat, yang orang yang sudah duduk mempersilakan, nah itu na'amarakallahu yang dianjurkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, kalau dikatakan kepada engkau, kepada kalian, berlonggar-longgarlah dalam majlis, fafsahu, maka longgarkanlah, kasih kesempatan. Wah, itu niscaya yafsahillahu lakum, niscaya Allah Subhanahu wa Taala akan meluaskan bagi kalian. Disebutkan oleh para ulama, makna yafsahillahu lakum itu yashmal si'atar rizki wal afiyah. Niscaya Allah Subhanahu wa Taala akan memberikan keluasan bagi kalian, itu mencakup keluasan dalam bab rizki dan keluasan dalam bab kesehatan. Sehat nafas. Wasi'atul ilm, dan na'amarakallahu fikum mencakup si'atul ilmi, keluasan dalam bab ilmu. Itu na'amarakallahu fikum. Jadi kalau sudah masuk ajaiku, ini gorku ini sudah direbuti na'amarakallahu fikum, sama kari na'amarakallahu fikum, kayak gitu ya. Justru yang dianjurkan na'amarakallahu fikum malah apa? Malah asyik dikasih itu, dikasih apa? Dilonggarkan na'amarakallahu fikum. Kan bikin rahman ya orang. Maka faedahnya itu, yafsahillahu na'amarakallahu fikum. Ini jawab idza na'amarakallahu fikum. Jawab idza dari lafaz idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Jawab na'amarakallahu fikum, atau disebut dengan jawab tolak na'amarakallahu fikum. Jawab. Ya fani bin rahmani wa rahmatullahi wa barakatuh. yeah. Sebagai bentuk akibat dari ketundukan antum ketika antum diperintah, kemudian antum lakukan itu, akibatnya akan seperti itu. Diperintah untuk berluas-luas, kemudian antum mau, akibatnya engkau akan luas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam hal rezekinya maupun dalam hal kesehatannya, bahkan dalam hal ilmunya. Kadang-kadang seorang itu namarakallahu terkait dengan ilmu mengandalkan kecerdasannya, ya. Padahal ikhwan ilmu itu muhibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhwan itu rahmatullahi wa barakatuh. Betapa banyak orang yang cerdas tadi, mereka enggak paham. Bahkan dalam perkara yang paling sederhana dalam masalah agama enggak paham. Bapaknya profesor, doktor. Ya, tapi dalam masalah yang paling sederhana sih, mereka enggak paham. Ya, ikhwan itu rahmatullahi wa barakatuh. Itu masalah nam wala dan barok. Padahal ini permasalahan yang merupakan inti di dalam agama. Agama Islam itu intinya adalah wala dan barok. Tapi subhanallah, profesor, doktor, bahkan rangkap-rangkap sudah profesor, sudah doktor, amarokoh itu, ya, BMA, wah, nggak ngerti yang namanya, yang mana prinsip wala dan barok. Sehingga kita dapatin amarokoh itu, mereka nggak ada itunya, nggak ada amarokoh, nggak menerapkan prinsip. Yang seharusnya dia berwala, justru malah dia membenci amarakallahu fikum. Seharusnya dia barok, justru malah merangkul. La haula wala quwwata illa billah. Betapa banyaknya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, yang semacam itu amarakallahu fikum tidak berporos pada kesalahan, tapi semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwan rahimakumullah muslimin. Ya. Na'barakallahu fikum. Menapaki tuntunan-tuntunan itu lebih harus dikedepankan. Ya, seperti ini na'barakallahu fikum. Tuntunan kita dalam bermajlis ini na'barakallahu fikum. Dituntun oleh Allah, Rabb kita na'barakallahu fikum. Ketika bermajlis, di sana Abu Majlis itu membutuhkan tawassul dengan orang lain. Ya. Kita berikan itu, nah, meskipun nah, dengan hal semacam itu mungkin kita tak sedikit gak nyaman, ya, tadinya enak, kemudian ada orang datang, ya, orang itu membutuhkan tempat, ya, di dalam majlis, kemudian kita dituntut untuk memberikan, kemudian kita kasih, jangan merasa rugi, Justru itu na'amarakallahu fikum keuntungannya sebenarnya bagi antum. Kenapa? Allah sudah berjanji. Kalau antum melakukan semacam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluaskan. Meluaskan bagi antum dari semua aspek yang antum inginkan ketika antum berdiri. Aspek rizki na'amarakallahu fikum. Yeah. Aspek na'amarakallahu fikum kesehatan. Bahkan ilmu yang antum inginkan ketika antum dari rumah datang ke majelis ilmu, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan di sini sebutkan ya wasi'at dunya wal akhirah, bahkan si'ah di sini, keluasan di sini, ya itu mencakup keluasan di dunia dan di akhirat. Nah, wa hadza yadullu ala anna al jazaa' min jinsil amal. Dan ini menunjukkan bahwasanya balasan tergantung ya jenis amalan. Sampai meluaskan ya nama majlis orang lain, maka kalian sampai akan luas kepada Allah Subhanahu. Dan itu dalil-dalil yang semacam banyak. Kaidah al jazak menjunjung. Sampai menutupi aib saudara sampai akan luas kepada Allah Subhanahu. Sampai membantu saudara sampai akan luas kepada Allah Subhanahu. Nama Rasulullah. Kapan kita berbicara? Ya Allah fi awnil abdi, maka il abdi fi awni aki. Allah itu akan membantu seorang hamba selama hamba tadi membantu orang lain, membantu saudaranya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Man satara musliman satara Allah yawmal qiyamah. Para siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya. Al jazaa' min jinsil amal. Balasannya tergantung jenis amalan. Amalan ini. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, marakum kaidah penting ya, yang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Sehingga amarakum ketika kita mungkin amarakum harus curahkan sebagian apa yang kita miliki untuk orang lain amarakum. Ya, jangan merasa itu merupakan khusus. Baik dalam hal harta, baik dalam hal tenaga, baik dalam hal majlis, ingin amanah Allah, baik dalam hal apa saja yang amanah Allah itu yang kita curahkan untuk orang lain, itu tidak akan ada lagi. Bahkan itulah sesungguhnya ya milik kita dan keuntungan kita ketika kita hidup. Amanah Allah. Ikhwan fillah rahimani wa jami'an wa barakallahu fikum. Ini amanah Allah fikum termasuk adab. Amanah Allah itu termasuk ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, di fi sanati ya fi sunani di dalam sunannya fi awal kita bil adab di dalam ya permulaan kitab adab dengan sanad yang sahih dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Naam Allah. Khalidin rahmani wa rahmatullah. Sampai sini barakallahu fikum selesai pembahasan tentang adabul muallim. Adab seorang guru. Ya, naam Allah. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan dengan adab muta'allim. Adab seorang murid. Akhanibin rahmani wa rahmatullah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala faslun fi adabil muta'allim. Fasal tentang adab-adab orang yang menimba ilmu. Nama Allah. Dari adab-adab orang yang mengajarkan yang sudah kita baca di pikir kita baca nama Allah. Sebenarnya di situ pula amarakallahu fikum ya, terdapat amarakallahu fikum pelajaran tentang adab-adab orang yang menyelidiki seperti ikhlas niat, amarakallahu fikum ya, ikhlas niat mengikhlaskan niat dan tidak menjadikan tujuan belajarnya itu untuk mencari dunia. Niat sekedar mencari dunia, tapi hanya amarakallahu fikum mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Amarakallahu fikum. Mari bikin rahmani wa rahmatullah. Naam. Maka di sini amarakallahu fikum beliau mengulas amarakallahu fikum tentang adab-adab seorang murid yang sedang menimba ilmu. Kata beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala jami'u ma dhakarnahu min adabil mu'allim fi nafsihi adabun lil muta'allim. Semua yang kita sebutkan dari adab-adab seorang guru itu pula merupakan adab-adab seorang pencari ilmu. Ya, aku perhatikan dari awal amarakallahu pembahasan kita ya, ketika membahas tentang adab-adab ini amarakallahu harus ana ikhlas ya amarakallahu fikum kemudian amarakallahu fikum menghormati murid ya, yang disini memberikan bimbingan kepada murid amarakallahu pokoknya terus jadi yang menerima Allah. Nah, kata beliau namarakulahku, semua yang kita sebutkan terkait dengan adab-adab seorang guru itu juga merupakan adab-adab seorang murid. Ya, ketika memberikan pengajaran pakai apa pakaian yang bersih, namarakulahku. Ya, itu juga berlaku namarakulahku bagi seorang murid. Makanya kontrainmu setiap penjelasan yang kita sebutkan dari adab atau muta'allim kita namarakulahikum sampaikan pula bahwa ini juga berlaku untuk murid terdapat untuk kaum muslim secara keseluruhan. Ini harus jujur dan sebagian namarakulahikum ikhwan fillah. Kata beliau, wa min adabihi, dan termasuk adab-adab seorang yang menuntut dan mencari ilmu, ayyastanibal asbabal asbab asyaghilata al-tahsil, yaitu menjauhi sebab-sebab yang memalingkan dari dihasilkannya ilmu, sebab-sebab yang menyibukkan dari dihasilkannya ilmu. Illa sababan la budda minhu lil hajah, kecuali sebab-sebab yang harus ia lakukan karena kebutuhan. Nah, barakallahu fiik. Yang semacam ini enggak bisa mungkin kita tinggalkan, barakallahu fiik. Seperti nah, harus makan ya. Harus minum, barakallahu fiik. Untuk makan dan minum, barakallahu fiik. Bahkan itu bukan bentuk kebutuhan kita. Ya, bahkan ketika kita mencari ilmu hal semacam itu tetap kebutuhan, barakallahu fiik. Adapun kerjaan, barakallahu fiik, perkara yang dibutuhkan, barakallahu fiik, sekedar bisa, barakallahu fiik, memenuhi kebutuhan dia, ya, sekedar bisa mengangkat barakallahu, menegakkan punggung, makhlas. Maka masalah ini, barakallahu fiik, berbanyak-banyak bersibuk-sibuk di situ terkait dengan ilmu kurang bagus. Kan ya, barakallahu fiik. Bukan berarti enggak boleh kerja, lu kerja. Terus kerja, barakallahu fiik. Ya. Tapi kalau kemudian mencurahkan semua waktunya untuk itu, niscaya barakallahu fiik terkait dengan thalabul ilmi akan tergeser. Itu sudah pasti, barakallahu fiik. Kan bikin rahmani wal. Kerja. Hasilnya nam sekedarnya barakallahu fiik untuk bisa legakan punggung supaya dia bisa belajar, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalas. Sekedar itu nam barakallahu fiik. Nih, enggak kemudian barakallahu fiik dicurahkan semua tenaganya, semua waktunya untuk itu nam barakallahu fiik. Akhirnya kan ai tak mampu, enggak sempat. Ya kan? Enggak sempat. Gimana saya kan dari pagi masuk kantor, setelah masuk kantor nanti pulang terus sudah capek dan itu mas ini nalar tuh ya kan itu rahmat orang muslim. Bukan berarti kita melarang kerja orang muslim, enggak nalar tuh. Kalau kita melihat salah kemudian rahmatmu, mereka juga nalar tuh fikum penuntut ilmu sekaligus para pekerja, orang yang bekerja. Salman Al Farisi nalar tuh kerja nalar tuh. Dan enggak dilakukan. Beliau termasuk orang yang sibuk dengan ilmu, barakallahu fiik. Para sahabat itu sibuk dengan ilmu, barakallahu fiik. Kerja. Bahkan sampai dia menjadi gubernur itu masih kerja, menganyam, barakallahu fiik. Kerja. Ya. Melihat barakallahu fiik gaya hidupnya, rumahnya barakallahu fiik seluas ya, seluas dia bisa berbaring rumahnya itu. Sama Al-Faris, gubernur nah, walaupun enggak itu, enggak berluas-luas nah. Ini, tekan bikin rahman warahmatullahi sekedar amaratullah hukum memenuhi hajat, labas amaratullah hukum, tapi kalau sampai ini bukan dari perkara-perkara selain ilmu ya, ini yang kurang tepat, kalau dia enggak menuntut ilmu. Karena memang ilmu itu na'am barakallahu fikum enggak bisa disamping. Ya. Wah, saya tak nuntut apa tak kerja sambil taklim. Sambil nuntut ilmu gitu ya. Enggak bisa disamping. Kalau sekedar pengin sekedar ikut kajian biasa-biasa sih na'am barakallahu fikum ya. Memang jangan sampai tertinggal kalian. Kita jangan sampai tertinggal na'am. Tapi menuntut ilmu dengan sebenarnya sebagai seorang penuntut ilmu tak bisa sambilan. Sehingga kalau manajemennya itu ilmu itu diutamakan sementara yang lain menjadi sambilan. Nah, segalanya menyesuaikan kalau dengan menuntut ilmu itu kalau dilakukan berhasil insya Allah. Makanya nama Rasulullah fikum Yahya ibn Abi Katsir nama Rasulullah fikum pernah mengatakan Al-ilmu la yustata'u bi rahmatillah. Ilmu itu tidak akan mungkin dikuasai dengan santai-santai. Kalau dulu nama rasalah harus apa? Harus mencurahkan tenaganya, hartanya. Bahkan amarakallahu fikum, mereka akan bisa menempuh jarak yang cukup jauh untuk satu hadis saja amarakallahu. Maka demikian orang-orang setelahnya amarakallahu. Jangan berkorban amarakallahu untuk ilmu. Jangan berkorban untuk ilmu. Rabi Atur Rahim Naam Warahmatullahi Wabarakatuh ditinggal oleh bapaknya Naam Warahmatullahi Wabarakatuh ke medan jihad dengan ditinggali harta yang cukup banyak. Pesan pada istrinya, istriku, harta yang kamu simpan saat itu jaminan sedangkan aku ada yang berhamad saya mengandung Naam Warahmatullahi Wabarakatuh ditinggali sama dia. Ia namanya Farruh, bapaknya Rabi Atur Rahim, bapak berahmat Farruh. Fani bin Rahman wa Rahman. Setelah dia pulang dari jihad, dikasih sama tuannya. Ya, ini kan budak asalnya, kita dibebaskan. Nama orang kalau harta yang cukup baik. Pulang ke Madinah, nikah dengan seorang wanita yang soleh, nama orang soleha. Nama orang kalau itu. Ternyata enggak lama kemudian gelora jihadnya muncul kembali. Akhirnya dia berangkat jihad, harta yang dibawa tadi ditinggalkan untuk istri. Banyak. Hari ini rahmatnya orang kemudian dipegang harta tersebut oleh istrinya. Assalamualaikum. Sampai kemudian anaknya melahirkan. Nama beliau melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian dikasih nama Rabi'ah. Ini yang dikenal oleh para ulama dengan Rabi Atur Rahim. Nah, orang gurunya Imam Malik. Hari ini rahmat orang Indonesia. Sejak lahir itu pun ibunya sudah Allahu fikum berupaya bagaimana anak ini nak mendapatkan putrinya bagus. Akhirnya harta tersebut Allahu fikum dicurahkan untuk putrinya. Sampai Naam Warahmatullahi Wabarakatuh habis untuk kepentingan pendidikan anak ini. Dipanggil seorang ustaz Naam untuk mengajari anak, dikasih imbalan yang cukup besar. Tuhan, dikasih seterus sampai anak ini betul-betul jadi Naam Warahmatullahi Wabarakatuh. Usia yang cukup muda, sudah Naam Warahmatullahi Wabarakatuh menyampaikan ilmu kepada orang banyak Naam Warahmatullahi Wabarakatuh. Bahkan guru-gurunya sendiri itu ngambil faedah dari dia. Yang banyak berhamdulillah. Waktu yang cukup lama, bapaknya pulang Naam Warahmatullahi Wabarakatuh. Bahkan berhamdulillah betapa sangat sakitnya, ternyata Naam Warahmatullahi Wabarakatuh anaknya tadi Naam Warahmatullahi Wabarakatuh anak yang ditinggalkan yang apa ketika dia tinggalkan masih jalan pun sudah besar Naam Warahmatullahi Wabarakatuh dan sudah menjadi seorang alim yang ketika dia menyampaikan Naam Warahmatullahi Wabarakatuh ilmu semua manusia di penjuru negeri datang untuk mengambil ilmu. Saat datang istrinya bingung, waduh ini gimana nanti kalau saya ditanya tentang hartanya. Akhirnya Naam Warahmatullahi Wabarakatuh sebelum yang ditanyakan Naam Warahmatullahi Wabarakatuh sampaikan Naam Warahmatullahi Wabarakatuh sama istrinya, relakan kalau harta kamu diganti dengan kepandian anak ini atau dengan semangatnya. Maka dengan lega Naam orang tuanya Naam Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya tanya kepada Tuhan Terima Kumum butuh Naam pengorbanan baik pengorbanan masalah pengorbanan waktu tenaga untuk Naam Warahmatullahi Wabarakatuh menggapai ilmu Naam Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa yang ingin Naam tidak kemudian santai tidak kemudian disambi Naam Warahmatullahi Wabarakatuh mencari ilmu Naam Warahmatullahi Wabarakatuh. Tapi kalau ternyata Allah memberikan kesempatan seperti itu sudah Naam dijalankan dan berupaya dengan sungguh-sungguh karena mampu yang seperti itu. Dekhan ibn Rahman wa rahmatullahi, kata yang menawir rahmatullah, maka orang yang menuntut ilmu hendaknya dia menjauhi kesibukan-kesibukan yang namarakallahu fikum bisa menyibukkan dirinya dari menghasilkan ilmu, bisa menghalikan dirinya dari menghasilkan ilmu, kecuali kesibukan-kesibukan yang harus dilakukan. Ya, harus dilakukan karena memang kebutuhan yang di bukan dia namanya. Ini yang pertama kali. Sehingga betul fokus ya, namanya kalau belajarnya fokus. Ya. Kapan itu rahimah? Ketika mengambil faedah betul harus fokus bisa mengambil faedah. Ya, gimana kalau sibuk? Ya. Baru mau nulis ingat dulu. Tadi itu nama kalau fikum, ya gudang belum di itu ya belum di kunci nama kalau fikum. Ada tikusan itu semua ini masuk semua ini. Di dalamnya banyak tepungnya banyak semua. Ya, baik sebenarnya. Gak jadi nyata faedah ya nama kalau. Gara-gara apa? Ingat ya, kenapa sibuk? Ya, kalau sebelumnya sudah di itu sudah betul-betul disterilkan ya, ya nah, tenang nah, menyantap ilmu nah, tenang kan itu lah musibah iya nah, ini adab yang mana yang kedua nah marakallahu fikum wa yambagi ay tahhira qalbu minal adnas, dan seyogianya bagi seorang penuntut ilmu untuk membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Ya, maknanya kalau diterima harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, marakallahu. Jangan sampai ada kotoran-kotoran dalam hatinya. Ya, baik itu berupa namarakallahu fikum. Ya. Kotoran kenifakan atau kotoran namarakallahu fikum kiber, ya, kesombongan, kotoran namar hasad, namar harus dilangkahi namarakallahu fikum. Dari seorang ilmu. Kalau tidak, itu yang bisa menghalangi seorang untuk mendapatkan ilmu. Nama Rasulullah. Karena yang kau terima, kalau masih ada kotoran, taulah kiber. Ilmu nggak akan nyamperin. Ilmu nggak akan datang. Oh, ilmu itu bagikan air. Ya. Disebutkan oleh perumpamannya oleh Rasulullah SAW seperti air hujan. Air hujan itu kan mengalir dari siapa? Dari dataran yang tinggi kepada yang kalau dia kiper berarti dia apa? Menjadi dataran yang tinggi. Mana bisa dia akan dapat itu? Ya, akan diulah menjawab. Nah, lius lihalikabul lius lius lius lihalikabul Quran supaya namarakallahu fikum bisa menerima Allah. Ya, wahabul waku was istismar. Nah, wakif dia jadi kabul Quran wakif dia was istismarih. Supaya dia mampu untuk menerima Al Quran, menghafalkannya dan namarakallahu Al Quran bisa mendapatkan buah dari Al Quran. Kalim itu rahmatullah. Faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya beliau bersabda. Nah, kalau tadi na'amarakallahu fikum terkait dengan apa? Kotoran-kotoran hatinya na'amarakallahu fikum secara batin namarakallahu fikum. Wa bihamdihi rahmanahu. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan secara zahir badannya kotor namarakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah namarakallahu fikum. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad ini ada segumpal daging. Sekerat daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Apabila bagus sekerat daging tersebut, maka akan bagus jasad secara keseluruhan. Apabila rusak sekerat daging tersebut, maka akan rusak jasad secara keseluruhan. Ala wahyal qalb. Na'amarakallahu fikum. Ini na'amarakallahu fikum. Kalau yang mafhumnya yang pun remang kol hatinya na'amarakallahu fikum. Ya. Kotor na'amarakallahu fikum. Maka yang pun remang kol akan mengakibatkan na'amarakallahu fikum rusaknya badan. Demikian pula na'amarakallahu hatinya bagus. Na'amarakallahu fikum bersih. Ya. Penuh dengan keikhlasan. Penuh dengan nama tauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an akan berefek pada badannya secara keseluruhan. Laqad ahsana al-qa'il, sungguh telah bagus orang yang berkata, yatibul qalbu lil 'ilmi kama yatibul mardu lil ziraati. Bagusnya hati untuk ilmu sebagaimana bagusnya bumi untuk tanaman bercocok. Kalau cocok tanam di tanah yang bagus, na'amarakallahu fikum, tanamannya akan berhasil. Demikian pula na'amarakallahu fikum untuk ilmu, mencari ilmu dengan hati yang bersih, yang bagus, akan menghasilkan ilmu yang bagus. Akan berhasil untuk ilmu yang Allah. Khamil bin Rahman wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kepada jin hafizun yahrum wa yanbaghi ay yatawadha'a lil muallim. Ini adab berikutnya. Wa yanbaghi ay yatawadha'a lil muallim, dan seyogianya bagi seorang penuntut ilmu untuk bersikap tawadhu' kepada pengajarnya. Wa ta'ajjab ma'ahu, dan beradab di hadapannya. Wa in kana saghir, wa in kana asghar minhu sinnan, meskipun yang ngajar umurnya lebih muda dari dia. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqallu syuhratan. Ya. Naam. Kurang begitu masyhur. Yang ngajar enggak begitu masyhur, enggak begitu terkenal. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasaban, demikian pula nasabnya, enggak begitu na'am bagus, enggak begitu na'am punya nasab yang tinggi, bukan Quraisy, ya, bukan darah biru, na'am warahmatullahi wabarakatuh, meskipun demikian, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maslahan, ya, khairul muslimin, kalau memang betul dia mengajar kamu, maka na'am warahmatullahi wabarakatuh, hendaknya kamu na'am warahmatullahi wabarakatuh, ya tawadhu' ma'ahu, wa ya ta'adruf ma'ahu. Ya, tawadhu di depannya dan beradab di depannya. Na'amarakallahu. Wa gharidhan. Iqani bin Rahman wa al-Mu'min. Wa tawadhu' lil'ilm, dan hendaknya dia tawadhu' dengan ilmu. Artinya, ikhwat rahimahku, kalau memang na'amarakallahu itu ilmu tadi mengharuskan kamu harus na'amarakallahu itu mengubah prinsipmu. Ubah prinsipmu karena ilmu. Na'amarakallahu. Jangan kemudian engkau bersikuku dengan prinsip padahal menerjang ilmu yang kamu ketahui. Na'amarakallahu. Maka saya katakan yang semacam ini ilmu tidak akan pernah bagi dia. Na'amarakallahu. Fabi tawadhu'il ilmi yudarikhu. Na'amarakallahu. Dan dengan dia tawadhu' terhadap ilmu, dia akan na'amarakallahu fikum mampu menggapai ilmu tersebut, mampu menguasai ilmu tersebut. Ini bikin rahmatnya oleh kemuncian itu. Nah, faqad qalu, sungguh mereka telah mengatakan, yaitu para ulama na'amarakallahu mengatakan, al-ilmu harbun lil fata al-muta'an. Ilmu itu ya, memerangi pemuda yang sombong. Kasayli harbun lil makanil ali, seperti aliran air yang memerangi tempat yang tinggi. Ya, aliran air nggak akan buang, nggak akan apa, nggak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Dia akan mengalir ke tempat yang rendah. Demikian pula ilmu. Ya, apa kemudian dia sombong terhadap ilmu tersebut? Ya, itulah. Dia tidak akan mampu mengambil intifa', mengambil manfaat terhadap ilmu tersebut. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakum. Contohnya seperti yang kita sebutkan tadi. Ketika ilmu tadi na'amaraqul harus menabrak na'amaraqulahum dengan enam prinsipmu yang salah na'amaraqulahum. Maka jangan kamu bersyukur dengan prinsipmu yang salah, tapi na'am, terimalah ilmu tadi. Na'amaraqulahum. Maka situ kamu akan bisa mengambil manfaat dari ilmu. Ya, dimana manfaat ilmu itu bisa mengarahkan kamu dari yang salah menuju perkara yang benar. Na'amaraqulahum. Dari yang baik menuju perkara, dari yang jelek menuju perkara yang baik. Nah, tapi kalau kamu sudah sombong duluan, ya sudah, tidak akan bisa kamu mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Sebagaimana na'amaraqulakum aliran air, dan tidak akan mengalir pada tempat samping ini. Tuhan ibn bin rahman wa rahman muslim. Nah, وينبغي أن ينقال للمعلم ويساوره. Dan seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu untuk tunduk kepada muallimnya. Nah, marakallahu. Dan ini termasuk perkara yang sangat bermanfaat. Loh, kalau sampai berengkel ya. Ya, juga kan tak dapat ilmu, diajari ini berengkel, ini berengkel, ini berengkel. Yo, bisa jadi na'amaraqulahum alim. Lah kok, adon, diajari baca berengkel toh. Bisa jadi dia akan pergi na'amaraqulahum, enggak akan ngajarkan kamu, kok berengkel terus. Na'amaraqulahum. Ya, makanya termasuk na'amaraqulahum fikum, na'amaraqulahum perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang santri na'am. Dia tunduk mendengar arahan-arahan na'amaraqulahum alimnya, na'amaraqulahum itu, bimbingan-bimbingan alimnya, na'amaraqulahum itu. Akan bikin rahmat. Nah, dan ini termasuk kalau ada orang yang punya masikah ini termasuk dalam anugerah yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang na'amaraqulahum itu untuk ilmu dan dia na'amaraqulahum punya sikap semacam ini, ya tunduk. Tentunya ikhwan bila yang tertunduk disini na'amaraqulahum dia kait tunduknya dalam perkara-perkara yang apa? Yang tidak melanggar syariat. Ya, karena memang segala ketundukan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus dikait, ya. Dikait, harus diikat dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ikhwan bila yang terhadap. Karena Rasul mengatakan la ba'ata di makhlukin fi maksiatil qul. Dan saya yakin kalau seorang guru yang betul-betul nasih, seorang guru yang menasihati enggak akan merintahkan antum pada perkara yang maksiat. Ya. Akhwani fi dinillah. Enggak akan merintahkan antum pada perkara itu. Ya, justru ketika antum minta pertimbangan pada dia, na'amaraqulahum, dia akan memberikan pertimbangan yang dia pandang paling bagus, na'amaraqulahum. Kan itu terhadap lima ribu komision. Enam. Waisamiru dan tanya engkau mengajak musawarah guru kamu, minta musawarah nama orang kelam. Di umuri pada urusan-urusannya, baik kata-kata nama orang, baik berkaitan dengan urusan terkait dengan ilmu yang sedang ia pelajari nama orang kelam, atau urusan-urusan yang lain nama orang kelam. Mungkin masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah apa, antum minta musyawarah pada guru. Paling terima uang. Ini termasuk na'amaraqulahum fikum sesuatu yang sangat dianjurkan dalam syariat. Na'amaraqulahum. Nah, itu musyawarah kepada orang yang memiliki pengalaman. Nah, guru yang kamu jadikan guru. Ya, tentunya adalah orang yang punya pengalamannya gitu ya. Terkhusus dalam bidangnya na'amaraqulahum. Ya, orang yang punya pengalaman, punya ilmu, ya. Kan itu rahmani wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, maka yang semacam itu akan menimbulkan barokah yang besar bagi antum na'am barakallahu fikum. Dan ini perkara yang merupakan hal yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusawwiru al-uqala min ashabi. Atau Nabi Sallam biasa mengajak musyawarah orang-orang yang cerdas dari kalangan sahabat-sahabat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan nabinya agar mengajak musyawarah, ya, ya, kepada orang lain untuk memecahkan perkaranya. Allah mengatakan wasawirhum fil amal, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam nama barakallahu fikum suatu urusan. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yajma'u al-qurra' wa kibar ahli al-badr wa yastashiru Dan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa beliau mengumpulkan orang-orang yang ahli baca Al-Qur'an dan pembesar-pembesar ya ahli badr. Beliau mengajak musyawarah mereka. Ya kalau Ibn Rahman wa Muqaddil, dan sungguh dikatakan ma khafa man istakhara wa la man istasara. Tidak akan rugi orang yang namarakallahu fikum istikhara ketika dia mau melaksanakan rencananya, dia istikhara dulu, minta pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la nadama man istasara. Dan tidak akan barakallahu fikum menyesal orang yang minta musyawarah pertimbangan orang lain. Nah ini lebih nanti yang dimintai musyawarah itu guru gurunya. Nah barakallahu fikum. Itu kan diterima oleh orang. Tentunya yang diterima semua hal semacam itu, ya akan lebih bisa mendapatkan dia untuk mencahkan masalahnya. Nah barakallahu fikum. Bahkan dalam urusan-urusan yang lain selain urusan, apalagi urusan yang berkaitan dengan ilmu. Ustaz, ini saya nak susah ini apa-apa kok enggak mudah-mudah ini, kok enggak apa-apa, kok enggak apa-apa lagi, gimana Ustaz? Seperti Imam Syafi'i Imam Syafi'i ketika mengeluhkan tentang hafalannya datang ke gurunya, sampai disebutkan dalam sebuah bait syair ya, Imam Syafi'i mengatakan sangkutu ala waqi'an su'i tilki, aku mengeluhkan kepada waqi' tentang apa? Tentang apa? Tentang jeleknya hafalan. Fa'asadinya, kemudian waqi' sebagai gurunya Imam Syafi'i memberikan bimbingan kepada Imam Syafi'i. Fa'arsadani antar fil ma'asi, kemudian beliau memberikan bimbingan kepada aku untuk meninggalkan maksiatnya. Dikasih alasan oleh Imam Waqi', li'annal ilma nurun, dikarenakan ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yu'ti lil 'asi, sementara cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Lihat itu nah. Imam Syafi'i. Nah, sebagai contoh kita ya. Nah, ketika dia berguru, apa namanya kalau bermusyawarah kepada guru-guru. Itu terkait dengan apa? Dengan terkait dengan ilmu yang sedang ia pelajari di apa kepada guru tersebut. Atau mungkin masalah-masalah yang lain. Nah, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah. Tidak ada salahnya kamu nak minta musyawarah pada apa? Guru. Nah, makanya beliau mengatakan, dan kalau sudah musyawarah dengan gurunya, terima ucapannya, terima bimbingannya. Nah, merokok. Kata-kata kan ada, sudah minta musyawarah, tak itu. Ketika dikasih jawaban, enggak mau dia itu. Dikasih solusi, enggak mau dilaksanakan. Itu abdan amarokok. Ya, enggak terima ucapan. Kal marid, ya, al-akil yakbalu qawlan tabib, seperti orang yang sakit, ya, orang berakal yang sakit, nah amarokok, akan menerima nah amarokok ucapan seorang tabib an-nasih al-hadim. Seorang tabib yang ahli, ya, seorang tabib yang pakar, nama orang yang berikan nasihat, nama orang jelas ya. Takkan begitu, Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam jiwanya, fasfir ala jahlika in jafauta fasfir ala da'ika in jafauta tabibaka wasfir ala jahlika in jafauta ma'alima. Ya, jadi sabar sampean dengan sakit yang kamu derita. Kalau kamu enggak mau nerima ucapannya tabib, la amarakallahu. Dikasih ini nanti makannya jangan ini ya. Ini pantangannya ini. Enggak mau diterima. Itu dipaham makan semua pantangan. Ya sakit terus ya sabarlah kamu sakit. Demikian pula fasbir ala jalika dan demikian pula sabarlah di atas kebutuhan kamu jika kamu tidak mau menerima ucapan guru. Ya, jadi kalau sudah na'amurakulah itu sudah minta musyawarah tapi ya, terima na'amurakulah. Jangan apa? Jangan kemudian na'amurakulah itu ditolak atau bahkan diabaikan na'amurakulah itu bimbingan guru tersebut. Na'amurakulah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang saya akan sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita diberi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ilmu yang bermanfaat dan lebih daripada itu nampak kalau diberi ya Allah bisa mengembangkan ilmu tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.